wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana, sim kuring bade nyarioskeun riwayat baheula anu aya dina kitab Al-Fulailah Walailah. Mangga kupala hadirin kupingkeun, nyaeta aya hiji jalmi anu istu prihatin teu kagungan rama, mung ibu mah kagungan kene, nyaeta jenengan Hasan Basri. Anu aya di nagara Basrah. Ieu riwayat dina kitab Al-Fulailah Walailah. Ari Hasan Basri yuswana kurang leuwih 10 taun. Parantos di kantun kuramana. Ibuna mikadedeh mikanyaah. Kusebab ieu Hasan Basri parantos di kantun kuramana. Anu salajengna para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, saksikeunlah ieu riwayat Hasan Basri anu aya dina kitab Al-Fulailah Walailah. Anu kasebelasan iman Islamna bener-bener kuat, teu kalah ku kasebelasan setan. Jadi Hasan Basri anu sajeroning tengtrem ayem aya di kota nagara Basrah, kulantaran ibuna kagungan putra mung hiji-hijina, jadi ibuna sasauran ka Hasan Basri kasep supaya anjeun jadi manusia anu berguna, anu bisa ngabela agama oge nagara, anu bisa ngageroh ka masyarakat. Teu aya deui jalan anjeun iwal ti kudu leumpang ka pasantren. Ibu senang, ibu dodoh nyaah kanu jadi putra. Upami anjeun kersa ka pasantren, insyaallah ceuk nu bohong téh mah hulu dijeun buntut, buntut dijeun hulu, ku ibu dibelaan kaseup. Jadi Hasan Basri pa barang nguping ibuna kitu, bungah anu teu aya hinggana. Bungah-bungah anu ammar wa tasuta. Memang Hasan Basri teh ku hoyong milari ilmu. Hoyong ngaleungitkeun kabodohan ngalap kapinteran, ilmu anu mangpaat. Guna ngabela agama jeung nagara, oge pikeun ngajak ka masyarakat kana jalan kasalametan dunya rauh akhirat. Jadi sarajengna Hasan diparentah leumpang ka pasantren, gancang Hasan teh gancang maleumpang maka pasantren. Nyaeta Hasan Basri barang dongkap ka pasantren, alhamdulillah berang peting gawena ngan ngaos bae taramung pang kana parentah nu jadi guru. Jadi Hasan Basri leumpang ka pasantren. Sajroning aya di pasantren berang peting kalawan ngaji gawena. Taramung pang kana parentah nu jadi guru, oge kana nasehat-nasehat nu jadi guru. Jadi gancang na riwayat ya Hasan Basri kurang leuwih meunang 15 taun cicing di pasantren. Kalayan aya berkah doa ibuna. Jadi Hasan Basri pasegi elmuna, alhamdulillah. Namung Hasan Basri saparantosna bade mulih di pasantren. Neda-neda kanu kawasa, muga-muga ieu ilmu ku Allah dimangpaatkeun. Kalayan Hasan gancang mulih pamitan ka mama ajengan. Basana kasep ku mama didoakeun, muga-muga ilmu maneh ku Allah dimangpaatkeun. Jadi Hasan lajeng mulih. Kalayan kenging doa restu ti guruna. Barang sasumpingna ka kampung anu aya di kota nagara Basrah. Hasan Basri sujud ka ibuna. basana ibuna kasep deudeuh teuing anjeun mulih ti pasantren. Gunung gede gedean hate ibu. Muga-muga anjeun teu boga ilmu anu ku Allah dimangpaatkeun. Kalayan muga-muga anjeun teh bisa ngageroh ka masyarakat supaya manusia-manusia ieu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna sante muka pasantren kalayan Hasan kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria di kota nagara Basrah kabeh jalma misempuh ka Hasan Basri. Ari Hasan Basri sajroning muruk kagungan santri. Kagungan toko alit-alit oge ku sabab emut ka ibuna. Nya Hasan Basri teh diajar ngamasak dulur. Ngadamel pingel, ngadamel kalung, ngadamel cincin. Jadi Hasan Basri bada subuh ngawuruk santrine. Saparantosna tabuh dalapan Hasan Basri angkat ka toko. Kin tabuh 11 baampir waktu zohor, Hasan mulih di. Barang sanesna mulih ka bumi telami waktu zohor, bada zohor, Hasan teh muruk deui ka eta santri. Tiap dinten tiap wengi, Hasan Basri ngageroh santri. Kalayan istiar kangge ibuna kenging sakilo beas, dua kilo beas. Anu akhirna Hasan Basri, sajroning tengtrem ayem di kota negara Basrah, kacaritakeun telami di kota nagara Basrah genylong ku sebab aya budak ngora hampir 100 anu lalungit. Jadi kajadian di kota nagara Basrah budak ngora hampir 100 anu lalungit. Duka paehna di mana, duka hirupna oge di mana, jadi buktina teu paeh teu hirup, hirup duka hirupna. Lamun paeh di mana paehna ilang tampak rana kurang lebih budak ngora hampir 100. Kayan genyelong di kota negara Basrah budak ngora hampir 100 anu leungit. Tepuguh paehna, tepuguh hirupna. Barang diselidik kusadayana para pamimpin di kota negara Basrah. Oreng teh sok aya jalma anu hasud, anu jahat. Asup ka nagara Basrah, anu eta jalma agamana nyembah kana seuneuh. Jadi soreng barang disilidik aya jalma anu hasud kalayan jahat, sok asup ka kota nagara Basrah. Anu agamana eta jalma teh nyembah kana seuneuh, beragama Majusi. Sok mawaan umat Islam anu aya di kota nagara Basrah. Pamuda-pamuda anu keur sakadar ngegemor-gemorkeun agama atawa memperkembangkeun ieu agama. Jadi ayeuna genglong di kota nagara Basrah, ibuna Hasan oge nguping pikasedihan ieu teh beja. Nya ibuna Hasan sasauran ka Hasan kasep, ieu beja teh pikeun. Budak ngora hampir 100 nu laleungit ujang duka paeh maduka hirup. Ayeuna ibu titip ka anjeun maklum anjeun mah sapopoe aya di pasar. Sing kahade bilih aya jalma nu rek nipu nu rek malsu. Sing waspada ujang ieu teh jalma anu jahat. Ibuna sasauran ka Hasan Basri. Cek ibuna jang sing ningkatkeun kawaspadaan. Kulantaran anjeun sahari-harina aya di pasar. Bisi aya jelema asup, rek nipu rek malsu, rek ngabahayakeun ka anjeun. Cek Hasan insyaallah Bu nyuhunkeun duana bae. Namung dina eta waktos, Hasan Basri kaleresan icalanana teh teu majeng. Maklum budak ngora calak-colok emutanana. Ai jalmi mah seueur, ai nu balanja mah teu aya. Nya Hasan Basri teh sajroning aya di toko, teu lamijol aya hiji jalma. Make peci putih, sinyangna oge sae, sorbana sae. tapi lebet ka toko Hasan teu uluk salam-salam acan. Ieu nu jadi aneh. Barang teu lamita jalma dongkap deui ka toko Hasan 2-3 menit nya kaluar deui eta jalmi teh. Jiga nu hulang-huleng jiga jalmi nu kapahung asup ka toko Hasan. Barang ditaros ku Hasan, bapak teh aya naon munar manir ka toko kuring. Bapak asa banjar, karang pang layungan anyar pinangi. Bapak teh timana kawit, dayeh maneh tempat ngancik panyicingan bapak. Jelasan Basri. Bapak teh saha, jeung bapak teh anu timana? Asaku banjar, karang pang layungan anyar pinangi. Gimana bapak teh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan bapak? Barang jawabna eta si tatamu, basana teh kasep, bapak teh hampura dunya akhirat. Bapak asup ka toko anjeun teu uluk salam teu permisi jang bapak teh banget ku bungah. Anjeun lamun hayang nyaho jenengan bapak teh teu aya dua teu aya tilu, bapak teh ngaranna Ki Bahrom. Anu dayeuh maneuh tempat ngancik panyicingan bapak, bapak teh di nagara ajami. Maksud bapak kadieu sanes bapak arek balanya. Meser barang perhiasan tina emas atawa tina suasa. Jadi bapak mah dongkap kadieu, tetela kaedananku maneh. Jawabna eta si tatamu. Bapak hampura dunya herat, bapak tanpa permisi jeung uluk salam ka anjeun. Ari bapak teh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan bapak, bapak teh ti kota nagara ajami. Ari jenengan bapak nyaeta Ki Bahrom, teu aya dua, teu aya tilu jang. Ai maksud bapak dongkapna ka dieu teh sanes bare meser barang perhiasan, tina emas atawa tina suasa. Sebab bapak teh kaedanan kumaneh nusa benerna. Cegasan Basri, kumaha riwayatna bapak kaedanan kukuri. Ki Bahrom bapak teh boga anak ngan hiji-hiji na lalaki. Ari dunya bapak nu bener teh teh tarak teh karawatan. Bapak teh boga anak lalaki hiji-hiji na. Ari dunya bapak geus teh karawatan jang bapak teh lain sombong. Kapal cai, bapak teh kagungan tilu. Bangsa emas, bangsa suasa, bapak geus lain sombong jang, geus teu karawatan sama sakali. Naon sababna? Sebab bapak geus nyaho rahasiana jang. Ari anak bapak nu hiji-hijina teh sakitu-kituna, na anak bapak teh ngantunkeun meninggal dunya jang maot ngaranna. Nya bapak teh satengah kaedanan ku anak bapak. Barang ningali pamente anjeun bapak teh bungah taya hinggana. Mani asa kapangih bapak dipangimpian ujang. Anjeun teh mani persis anak bapak. Bapak teh kuhayang mulung anak ka anjeun. Jadi bapak teriwayatna boga anak hiji-hijina. Ai harta kakayaan bapak teh seueur lain somong. Kapal cai ge bapak teh kagungan tilu jang. Karuhan bangsa emas jeung suasa mah bapak mah geus teu karawatan. Ngan ieu anak bapak teh hiji-hijina ngantunkeun jang maot ngaranna. Jadi bapak teh kaedanan kum jadi anak. Nya barang ningali pamenteu anjeun mani persis anak bapak jang. Geus bapak teh bunga, ku hayang mulung anak ka anjeun. Dunya bapak kasahang keragragna lamun lain ka anjeun. Jadi Hasan Basri teh barang nguping eta semah kitu. Eta manahna banget ku bunga ieu teh Hasan. Ceuk Hasan Basri bapak sae bae lamun bapak rek mulung anaknya ka abdi. Kaleresan abdi teu gaduh bapak. Tah langkung saya jang urang tutup deye, tutup we ye toko. Hayu urang permisi ka ibu anjeun. supaya anjeun teh sugih mukti berat benghar. Insya Allah jadi anak bapak. Bakal turun dunya bapak kabeh. Jadi Hasan Basri lempangnya nutup toko. Maksudna bade marulih ka ibuna, bade permisi Hasan, bade ngiring kaki Bahrom. Barang dongkap ka bumina eta ibuna Hasan nyangakeun uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasep. Geuning teu sangka ceuk ibuna anjeun nyanak tatamu. Sumuhun bu, teras badi suguhan leuteun kadaangan saya ayaku ibuna eta si Hasan. Barang beres ngaleutnya ibuna teh naros ka Asep, eta teh tatamu ti mana? Ibu teh asa ku pangling Banjar Karang panglayungan anyar pinangi. Dijawab ku Hasan Basri, ibu ieu teh tatamu nu saagama. Ieu teh hiji tatamu anu beunghar kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria. Ieu teh janenganna Ki Bahrom, ibu kagungan cap kapal cai oge meni tilu. Harta kakayaanana geus teu karawatan sumawona tina barang emas jeung suasa. Jeung Hasan Basri, ibu ieu teh tatamu anu saagama jeung urang. Ieu teh jelema beunghar, harta kakayaanana geus teu karawatan. Boga kapal cai ge mani tilu. Sumawona barang emas jeung suasa mah. Tah ayeuna abdi bade pamitan, Bu. Nyuhunkeun widi abdi teh bade ngiring jeung ingaran Ki Bahrom sebab Ki Bahrom bari mulung anak cenah ka abdi. Ceuk ibuna san ujang ieu teh tatamu ti mana? Ti nagara mana oge asalna? Ceuk Hasan Basri ti nagara ajami, ibu ngaranna ieu teh jalma nyaeta Ki Bahrom. Ieu teh bu ti nagara ajami jenenganna Ki Bahrom, Bu. Ibuna teh ngucur cipanon basana kasep, deudeuh teuing ari ibu masok emut kana beja sebab di kota nagara Basrah teh hampir 100 anu laleungit. Ibu bingung makana beja, ibu mah tetep moal ngidinkeun kasep wayahna ulah samarangan jaman ayeuna. Ibu imut kana beja, jang urang nagara ajami teh nyeremah kana seuneu beragama Majusi. Sedengkeun anu jahat teh ceuk wartos urang nagara ajami. Ceuk Hasan, bu, ieu mah jauh ti tanah ka langit da saagama jeung urang. Keukeuh nu maksa, keukeuh nu nyaram. Dina eta riwayat Hasan Basri geus teu nolih ka ibuna berangkat. Ibuna nangis. Lolongseran di kantun bae ku Hasan Basri. Hasan Basri teras leumpang jeung eta Ki Bahrom. Sapanjang jalan ngabubungah bae ka Hasan. Kasep, sing betah di nagara bapa. Kapal cai bapa boga tilu, ke urang meuli lima deui majang. Jadi ieu Ki Bahrom leuwih ti batas, leuwih ti ukuran ngomongna. Jadi Hasan Basri emutanana teu percaya sabalikna ka ieu Ki Bahrom. Boa-boa ieu jelema teh rek nipu ceuk Hasan Basri dina jero manah. Jadi Hasan Basri teh ngeureunkeun keur waktu mapahnya, ieu Hasan pokna teh bapa eureun heula sakeudeung. Abdi teh mamanahan teu raos pisan bapa wayahna, abdi teh kuhoyong mulih deui ka lembur abdi. Pak liren heula. Ieu mamanahan abdi teu raos amat. Abdi mah bade mulih deui wae, Pak, ka lembur abdi. Oh, ceuk Ki Bahrom teu naon-naon, jang. Ulah dipaksakeun ku anjeun. Ai anjeun teu genah mamanahan mah. Malah bapa oge atuh rek ngiring cenah jeung anjeun. Bapa ge hoyong ngenong sapeuting mah. Nya marulih deui sadere. Atuh ibuna mani bungah ningali Hasan teh marulih deui. Nya Hasan Basri teh Pak teu lami datang waktu maghrib, turu salat maghrib. biasa si semah ge ilu sholat. Dur isa, terus sholat isa. Barang beres sholat isa, dipasihan dahar ku ibuna Hasan. Barang beres dahar, ngobrol we jeng Hasan Basri. Ari ibuna ma ongkoh we. Ma lumpa kaayaan wengi. Ibuna ma terus bobo. Ai Hasan ngobrol terus. Cek etaki bahrom Hasan Basri. Maneh sajoro ningageroh santri. Maraban inung bapa sok nyembah kana naon anjeun. Jeung usaha maneh teh naon anu sabenerna? Dijawab Hasan Basri, bapa abdi mah teu aya deui sajabat tingamasan. Ngadamel pingel, ngadamel kalung, ngadamel ali, abdi teh emut ka ibu. Oh, jadi maneh teh tukang amasan, sa. Tah lamun bener maneh tukang amasan, kabeneran ieu bapa teh jago nangamasan. Seluruh tukang amasan anu aya di nagara ajami, anjeun lamun hayang nyaho bapa guruna. Jadi rahasia-rahasia ngamasan teh bapa terang. Malah ayeuna bapa teh kapalang nyaah ka anjeun. Ieu parabot ngamasan urang bawa ka kamar kabeh. Ngarujak asem we dua gelas mah besila lieur. Urang diajal ngalebur. Kumaha carana ieu ngadamel kalung, kumaha carana ngadamel gelang. Oh, mangga canapa da aya ieu parabot. Tenyokeun san ku anjeun. Tamaga bisa jadi emas ku bapa majang. Anu metak dunya barang emas bapa geus teu karawatan. Ari ibuna tetep sare, ari Hasan mah pa ka kamar nulakan maneh mawa eta parabot ngamasan. Kulantaran diparentah ngarujak asem. Eta Hasan ngarujak asem ma dua gelas. Ngarujak asem Hasan. Anu akhirna teras ngelebur tamaga eta Ki Bahrom teh. Ieu nu jadi aneh. Barang sanggeusna dilebur ieu tamaga, beureum sakumaha seuneu. Terus Ki Bahrom nyokot tina kantong jasna anu bubukna kos kopi. Dipurulukeun kana eta tamaga nu meunang ngalebur, jelas eta jadi tamaga teh jadi emas 24 karat. Ieu nu jadi aneh, eta Hasan ngahuleng teu kira-kira. Aneh amat ieu tamaga dugi kalabah jadi emas bapa ieu teh naon biangna. Jeung naon jampena pa? Tahsan, percaya maneh ayeuna ka bapa. Anjeun lamun hayang nyaho ieu teh biangna emas anu dipurulukeun ku bapa, anu kasebut kayu iksir anu aya di punclak Gunung Mega. Di dunya ieu jang panggede-gedena gunung teh aya deui anu kasebut Gunung Mega. Tah ieu teh kayu iksir yang ratuna kayu. Geus dina berjanji oge aya. Anta iksiru wa ghali. Geus kayu iksir teh ratuna kayu. Rasulullah lamun munguh dina kayu, ratuna kayu. Bener manusia tapi lain manusia biasa. Manusia luar biasa. Tah ayana di punclak Gunung Mega, di lautan lalakon dua sasih, liluwengenana lalakon dua sasih. Eta Hasan Basri pokna bapa hayang amat kuring kayu iksir. Namah teung kunapah teuing kuring beungharna, lamun boga ieu kayu, maka kayu iksir. Insya Allah jang. Sebab ieu bakal turun ka maneh. Sebab bapa mah geus kolot. Ngobrol we tadi kamar. Ai Hasan meleng bapa. Ningalikeun tamaga jadi emas katambah ngobrol. Si horeng Ki Bahrom mah leungeuna capacipi kana rujak asem. Rujak asem anu sagelas deui dipurulukan racun ku Ki Bahrom. Barang geus kitu ceuk Ki Bahrom mujang urang hayu geura leueut ye rujak asem teh. Ceuk Hasan Basri sumuhun bapa duka raos duka henteu da ieu teh abdi kenging ngadamel abdi. Hasan nyekel gelas anu aya racunan teu terang pa. Ki Bahrom atuh anu bener-bener memang eta marujak asem teu aya racunan. Barang dileueut ku Hasan Basri leng teu aya kaelingan sama sekali. Sakumaha empe-empe dipencit. Leuleus teu aya tangan pangawasa. Eta Ki Bahrom teh memang kaceluk kaun-aun jelema jahat. Barang nenyo Hasan geus teu daya teu upaya leuleus sakumaha kapuka ibunan Ki Bahrom luncat kana janela. Memang parantos sayagi boga peti anu satunjang jelema paragi mawaan jalma. Jadi Hasan diasupkeun kana peti. Dipantrek sakumaha sabun. Akhirna ku Ki Bahrom dipanggul dibawa kabur kurang leuwih setengah tilu peuting. Dibawa ku Ki Bahrom ka mana? Aprak-aprakan ka leuweung dur subuh dugi ka sisi laut. Bener, Pak, kapal Ki Bahrom aya buang jangkar di sisi laut. Baladna 40 mareke baju hideung kabeh. Cek balad-baladna, Pak, kumaha hasil? Hasil barudak. Yeuh, pamuda anu tukang ngemar-ngemarkeun agama Islam teh ieu hiji deui ku aing beunang ngaran Hasan Basri. Barudak, hayu berangkat kabur sing cepet. Dusi aya nu ngudang. Jadi Ki Bahrom teh gancang kabur nyaeta di tengah laut. Hasan teh dibawa maku Ki Bahrom. Barang enjingna ibu na badan tetepan subuh. Alah ya si Hasan teh jigana kaberangan. Barang dibukakeun eta kamar ngan ukur aya parabot ngamasan. Janela parantos molong deudeuh teuing ibuna teh ngajajaritan. Ibuna Hasan Basri, barang bada subuh emutanana ieu Hasan teh tunuh meureun kaberangan. Barang dibukakeun ieu panto kamar masyaallah iwal ti parabot ngamasan anu aya. Janela parantos molong Hasan Basri ilang tanpa kerana teu aya. Jadi barang dibuka kamar ku ibuna, jadi Hasan teh leungit ilang tanpa kerana Hasan Basri teu aya. Jadi barang dibuka eta kamar Hasan parantos teu aya. Ibuna laporan ka tatangga-tatanggana, sakabeh tatanggana ngaleut laporan ka para pemimpin kanu berwajib anu aya di kota nagara Basra. Teu kacaritakeun ibuna kacaritakeun Hasan Basri anu aya di tengah lautan anu dibawa ku Ki Bahrom di jero kapal. Eta Hasan teh dilanongan deui ku Ki Bahrom dugi ka cageur biasa. Ngan Hasan Basri ngarasa bingung ieu bumi asa genyelong. Sebab rarasaan manehanana teh di imahna atawa di lemburna. Ceuk Ki Bahrom jang, ieu bumi lain asa genyelong, anjeun lain ngimpi, lain ngalindur. Anjeun lamun hayang nyaho, ieu teh geus di tengah laut jang. Barana eta Hasan nguping aya di tengah laut, ngabangingik nangis sarita keneh, bapa wayahna kuring anterkeun. Kaimah kuring, indung kuring, boga anak tengan hiji-hiji napak, nak kuring teh dibawa ke tengah laut, wayah nak kuring anterkeun. Jelasan basi pak, wayah nak kuring anterkeun, indung kuring teh boga anak hiji-hiji nak, ya kuring geus ada di tengah laut. Ceuk Ki Bahrom jang, sajabat ti kudu nurut we ka bapa. Tuturkeun bapa, malah anjeun teh sok ibadah nyemah teh kana naon jang. Jeung Hasan Basri, kuring ibadah ka Allah nu maha kawasa. Kanu ngadamel satung kebing langit, satang karakin jagat, jeung pangeusina, eta nu wajib disembah di ibadahan. Kumaha pendapat Ki Bahrom? Ceuk Ki Bahrom salah jang. Ai nyemah mah ulah kana naon-naon, kudu kana seuneu. Tuh balad bapa kabeh nyembah kana seuneu. Sebab urang lamun loba dosa teh bakal digodog dina seuneu naraka. Jadi lamun disembah-sembah di dunya keneh, eta seuneu engke datang ka herat mulang tarima moal deukeun panas jang. Kitu pendapatna eta Ki Bahrom. Tah ayeuna maneh daek henteu nyembah kana seuneu, kabeh balad bapa yeuh nyembah kana seuneu. paladirin ya Hasan Basri. Ngabangingik eta manahna ku sebab Ki Bahrom teh kitu beda aliranana. Jadi lamun kia jalana Hasan Basri teh katipu ku ngaran Ki Bahrom. Seoreng kitu aliranana Ki Bahrom. Jawabna Hasan Basri, bapa kuring mah sampe pae. Ngaran-ngaran kudu nyembah kana seuneung eueuh ti ditun. Oh, jadi maneh bener moal nurut ka bapa. Gusti, moal pa. Sebab kuring teh lain naon-naon, iwal ti ibadah teh hirup ka Allah nu maha kawasa, sebab bakal mulih ka akhirat. Anu airna Ki Bahrom marentahkeun baladna nu 40. Barudak cekel gada kabeh kumaneh tengelan ya si Hasan Basri. Ngan koma ulah nepi kapaeh kena nurut kana agama nyembah kana seuneu. Balad Ki Bahrom kabeh nyerkel gada. Kalayan nunggu komano Ki Bahrom ya maksudna Hasan supaya ditengelan. Jadi Hasan Basri ditarengelan ku balad nu 40 dugi kang ngucur ku getih. Sasamat ka ibuna, sasamat ka sadayana ya Hasan Gusti, muga nang tayungan Gusti. Muga masihan kasobaran Gusti, muga masihan kakiatan ka abdi Gusti, muga nang tayungan. Nedak-nedakan kawasa Hasan ditenggelan. Kalayan ditanya derek nyembah moal sekana sene, tetap Hasan kasebelasan iman Islam na kuat pak. Anu akhirna Hasan hampir ngelepaskan nyawa. Nyatelami datang Ki Bahrom kaluar ti kamar, barang ningali eta Hasan barudak ngeus eureunan ulah ditenggelan bae ieu budak teh bisa pae. Ki Bahrom ngeus ulah ditenggelan pae ieu budak. Keun kena mikir we, kege mikir ieu. Jadi Hasan lain mikir nyembah kana seuneu, kalah ka langsung ngadua kanu kawasa ceuk Hasan Gusti muga nurunkeun panyakit nu saciduh metu saucap nyata Gusti sing tumiba ka balad nu 40. Jadi Hasan Basri ngajerit manahna kalayan cipanon geus campur jeung getih. Langsung ngadua ka Allah Gusti muga nurunkeun panyakit anu saciduh metu saucap nyata sing tumiba ka balad anu 40 anu neungeulan ka abdi. Jadi Hasan dikobul ku Allah pala sadere. Allah nurunkeun panyakit kelera. Panyakit melas beuteung. Balad nu 40 sakaligus kadatangan panyakit kelera alias melas beuteung. Eta balad Ki Bahrom dadak sakala pating gudubug carerik nyarekelan beuteung. Aduh asa dikudak ku peso. Kabeh balad Ki Bahrom anu 40 ngarising kabeh teureun-eureun eta ngising di jero kapal ngarising kabeh. Waduh eta balad Ki Bahrom menit cerat-cerot ngarising jadi labuan caduk dina kapal. Pating jarerit pating garoak menta tulung ka Ki Bahrom. Barang Ki Bahrom ningali kala balad nu 40. Cek Ki Bahrom Gusti, ieu mah siluman meureunan anu jahat ka aing. Ieu teh balad aing dicabak beuteungna, keun ku aing arek ditumbal, ieu teh heureuy nu aya di tengah laut. Cek Ki Bahrom ieu mah heureuy yeuh. Moal salah yeuh balad aing dicabak ye ku siluman-siluman meureun. Keun sia ku aing ditumal Ceuk Ki Bahrom. Ki Bahrom hanyat ka luhur mamawa panglai sagede peureup. Eta Ki Bahrom ngagayeman panglai. Bari ngaluarkeun elmuna jampe pamake ti cai pulang ka cai ulah sok hiri dengki ti batu pulang ka batu. Salaksa sarebu saketi ngeus ulah jail ka makhluk. Ulah sok gaheureuy ka balad kaula. Sebret-sebret ka unggal madahab. Panglai diburak-burakeun. Cageur meureun aya nu meuli. barang datang kana Ki Bahrom mariksa deui baladna bujeng-bujeng ku cageur eta ngisingna beuki kerep bae. Waduh, ngisingna beuki terus-terusan ngayer. Nyebret terus. Malah singgah roak pak, kuring mararasaan. Ya temi HP pamajikan lamun ke jalan mah aduh geus teu kuat. Ki Bahrom gideg. Bingung. Ceuk Ki Bahrom yeuh akibat ti mana nepi ka kieu. Balad aing gemprah kabeh. Ya kapal genyelong lamun mantog kana karang ancur jeung aing-aing ceuk pendapat Ki Bahrom. Tapi Ki Bahrom keukeuh ngaluarkeun reka pedaya, reka akal, pedaya pinter. Ngadeuheus bari nangis ka Hasan Basri. Ceuk Ki Bahrom jang bapa tulungan, bapa teh kadatangan musibah dina ieu poe jang. Kasahanya menta tulung lamun lain kasipat nu jadi anak. Anak bapa teh anjeun anu saagama jeung bapa anu kuat nahan kasebelasan iman Islamna. Ujang bapa tulungan balad bapa kabeh marelas beuteung. Jang. Kasahanya bapa tulung. Bapa teh kadatangan musibah. Iwal ti ka anjeun. Da anjeun teh anak bapa. Anu saagama jeung bapa, anu teguh nahan kaimanan anjeun. Cing balad bapa teh kadatangan panyakit maralas beuteung kabeh jang. Ceuk Hasan Basri. Naon sababna bapa ngaku anak ngaku batur saagama ka kuring neungeulan? Ceuk Ki Bahrom kasep. Ari bapa mah keur nyoba kana kakuatan iman anjeun. Sebab di nagara bapa teh kabeh jelema nyembah kana seuneu jang. Jadi bapa cangcaya mawa maneh. Sebab di nagara bapa nyembah kana seuneu, sok sieun datang ka nagara bapa maneh teh jadi ilu nyembah kana seuneu. Sakitu. Jadi bapa mah keur nyoba, tapi bapa percaya ka sebelasan iman Islam anjeun bener-bener kuat. Oh, kitu ceuk Hasan. Jadi Hasan teh cageur mamanahanna. Kalayan kaharti, oh meureun bener Ki Bahrom teh nyoba. Langsung Hasan Basri ngadua deui ka Allah. Muga-muga ieu panyakit dileungitkeun deui. Eta Allah ngabul kana pamenta Hasan. Panyakit sakedep netra ilang tanpa krana dipunut deui kunu kagungan. Balad Ki Bahrom harita keneh calalageur. Alhamdulillah ribut balad Ki Bahrom nyareuseuhan calana. Nyeuseuhan. Ribut balad Ki Bahrom calageur. Anu akhirna Hasan Basri dibubungah ku Ki Bahrom tapak neungeulanana terus diubaran deui. Malah Hasan Basri dipakean calana sutra bodas jeung baju sutra bodas. Ngobrol sapanjang jalan ceuk Ki Bahrom kieu kasep. Samemeh ka nagara bapa, urang ka Gunung Mega heula. Sebab kayu iksir ayana di Gunung Mega. Supaya anjeun nyaho ke pigantian bapa, lamun bapa geus teu aya umur jang. Sae ceuk Hasan. Tapi ulah loba omong. Ka balad bapa nu 40 sebab balad bapa teu dibere nyaho. Barang kapal mendarat ka sisi laut. Balad Ki Bahrom nungguan kapal nu 40 ari Hasan mah berangkat jeung Ki Bahrom ka tengah leuweung. Leuweung anu geus teu kasorang ku sipatna manusia. Hasan ngabogaan ngerasa lapar ieu beuteungna, Ki Bahrom mamawa roti anu sakitu seueurna. Akhirna ieu Hasan pak ngarasa leuseuh ieu leumpang. Ki Bahrom gagah. Boga genang leutik awisan ti eangna. Lamun ditarok igenang kaluar tutumpakan. Hasan Basri ge aneh barang ditarok eta genang leutik kaluar himar awewena jeung lalakina. Dedeh teuing bapa ye teh himar ti mana awewena jeung lalakina. Kudu percaya jang ka bapa. Ai bapa teh sakti jang. Anu mawi hayu urang numpak himar yeuh hiji sewang jeung bapa supaya urang gancang nepi ka punclak Gunung Mega. Tempat kayu iksir eueuh nu nyaho lamun lain bapa. Gagancangan Hasan Basri jeung Ki Mahrom na naek himar hiji sewang. Barang dugi ka hiji leuweung ieu teh Hasan Basri nyileuk ka sabelah kenca ningali gedong maragpag aya 40 di tengah leuweung. Jeung Hasan Basri bapa ieu teh gedong naon meuni 40 di tengah leuweung? Jawabna Ki Bahrom jang, ieu teh gedong siluman jang. Teras Hasan Basri leumpang deui. Barang menang 10 poe 10 peting deui Hasan Basri nyeuleuk ka sabeulah katuhu. Aya gedong deui maragpag 40 leuwih alus tibatan anu parantos. Jadi Hasan Basri nanya deui basana bapa ieu teh gedong naon mani 40 leuwih alus leuwih sae. Jawabna eta Ki Bahrom jang labah dieu mah ulah ngarandeg. Sebab ieu teh nu boga gedong satu musuh kabuyutan bapa kaewa bapa tiba baheula. Hasan Basri labah ieu gedong anjeun ulah ngarandeg kalayan ulah eureun anjeun lamun hayang nyaho ieu anu boga gedong teh satu musuh kabuyutan bapa kaewa bapa tiba baheula. Teras Hasan Basri angkat deui jeung Ki Bahrom. Barang datang ka punclak Gunung Mega, ka suku eta Gunung Mega. Anu luhurna eta punclak gunung geus teu katembong kureueuk balapis-lapis. Mangkaning yeuh si kayu iksir teh, hin, ayana teh dina punclak gunung. Eta Hasan Basri kukurayeunana teu kira-kira. Ningali kaayaan Gunung Mega anu sakitu luhurna. Sedengkeun kayu iksir teh ayana di punclak gunung. Kumaha ngalana? Jeung Hasan Basri bapa sanajan teu dahar 2-3 bulan abdi mah teu sanggup. Ningali kaayaan ieu gunung anu sakitu luhurna. Ceuk Ki Bahrom gampang jang aya elmuna. Sagala ge tanpa elmu mah hese. Kumaha ari elmuna jang? Da aing ngaran-ngaran naik maka luhur saha teh anu bisa? Ayeuna mah kieu jang. Ieu himar ku bapa dipencit di alak kulitna. Tah maneh engke nyoren bedog. Dibungkus ku kulit himar yeuh supaya sacara mayit. Tah engke teh datang cenah manuk ti luhur san. Rupana teh manuk galudra. Ke maneh teh dipacok dibawa ka luhur. Kegeus datang kana punclak gunung, maneh diesotkeun. Numetak penting eta kayu tuaran ku maneh. Nu aya dina punclak gunung mega teh kayu iksir sadayana biangna emas jang. Oh kitu pak, ai kuring turuna engke kumaha. Ke dibalangan tamang cenah ku bapa. Hasan Basri mikiran maneh teu ngarti tabang kudu tepi. Ceuk Ki Bahrom sing percaya bae ujang bapa teh sakti genang leutik ditarok kaluar tutumpakan. Akhirna percaya deui Hasan. Kajadian Hasan nyoren bedog dibungkus ku kulit himar. Digolerkeun dina lapang sakumaha mayit bener teu lami manuk galudra teu lami turun. Hasan Basri jadi percaya deui ka Ki Bahrom. Akhirna dibungkus ku kulit himar bari nyoren bedog. Digolerkeun dina lapangan persis sakumaha mayit. Jadi Hasan Basri teu lami dongkap manuk galudra. Eta Hasan Basri per dipacok dibawa kabur ka punclak Gunung Mega. Barang datang ka puncak Gunung Mega, angin anu sakitu ageungna, Hasan teh pupun tayangan kana areuy kakayuan. Bari nuar eta kayu, Hasan nembe nuar kayu iksir ngan ukur hiji. Ki Bahrom gancang mulungan eta kayu anu aya di handap. Hasan Basri ngajerit maratan langit, ngeceak maratan jagat. Pokna Hasan Basri bapa teu kuat. Yuh, tamang geura balangkeun bapa, geus teu kuat, Pak. Kumaha Ki Bahrom ongkoh we? Pak, ceuk Hasan teu kuat, tamang geura balangkeun. Eta Ki Bahrom jahatna pala sadiri. Barang geus meunang mah kayu iksir. Pokna Ki Bahrom lebok anjing Arab, rasakeun umur sia paling lila 2 jam sia di dinya. Jahat. Aing moal eleh akal ku sia. Lamun sia nurut kana agama aing, selamat teu nurut rasakeun 2 jam paling umur sia. Eta Ki Bahrom pa bari mamawa kayu koloyor we mulih. Jahat na Ki Bahrom. Tinggal Hasan ngajerit maratan langit ibu. Abdi nyuhunkeun doana Bu, aya di puncak gunung Gusti, Ki Bahrom teh jelema jahat Bu. Gogolencengan kokoronangan kahujanan kaanginan Hasan di puncak gunung. Aduh Gusti, ka mana nya turun? Nya Hasan teh sedih tayaenggana. Di tengah puncak mah gunung mega Gusti, muga nang tayungan ka abdi Gusti, muga netepkeun kana iman Islam abdi. Meureun munguh syariat di dieu abdi, maot-maot teh Gusti. Nyarina santeng ngoronang ka palihwetan, barang datang ka palihwetan aya lapang anu lega. Dina lapang aya nu rentul bara rodas, parangsa Hasan Basri teh karang. Barang disampeurkeun ku Hasan Basri lain karang. Si oreng tangkorek manusa geus aya 89. Jadi di puncak Gunung Mega barang nyeleret ka palihwetan aya lapang. Jadi Hasan Basri kaget ningali aya nu bara rodas. Ai parangsa Hasan Basri teh karang. Oreng tangkorek manusia geus aya 89. Jadi Hasan Basri kaget, ieu teh beja dulur aing anu 89 hampir 100 leungit di kota negara Basrah. Jadi soreng teh Ki Bahrom nu tukang mawaan umat Islam sabulan sakali ka puncak mah Gunung Mega. Si Horeng Ki Bahrom beungharna saktina gagahna Ki Bahrom menang muja ti eta gunung. Ngan sabulan sakali pamenta jurig anu aya di dinya supaya ngasupan manusia nu beragama Islam. Jadi Hasan teh ngabangingik nangis, aduh meureun 100 jeung aing. Gusti, muga ngahampura dosa anak kadulur abdi nu maraot di dia Gusti. Hasan Basri makina sakumaha leuleus sakumaha kapuk maka ibuna. Tarasasaan sabisa-bisa maca ayat-ayat Al-Qur'an kalayan shalawat ma anu seueur. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqin agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil Athar wa ashabihil Ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Ngearwe Hasan Basri maca salawat. Kulantaran Hasan Basri ngebogaan rasa keung Kapaksa lillahi ta'ala Hasan teh ibu nyuhunkeun doana banget ku teu kuat. Nya Hasan Basri pak tina kakayuan anu condong tina punclak Gunung Mega. Luncat Hasan Basri. Jadi Hasan teh kokole maran tina punclak Gunung Mega ngaragragkeun maneh. Kurang leuwih ceuk eta riwayat Hasan Basri sapoe sapeuting can aya bejana ragrag kahanap. Barang ragrag Hasan Basri kahanap jurus ka tengah laut kurang leuwih setengah tilu peuting. Eta Hasan teh ngap ngap di tengah laut. Gusti. Geus kitu pitulung ti Allah. Telami dongkap omak anu ageng. Hasan diseret ku omak. Barang diseret ku omak eta Hasan obak mah balik deui. Ai Hasan mah pak kakantun dina eta keusik atawa pasir di pinggir laut. Ari angeanana rajit eta Hasan teu aya kaelingan meunang lima poe lima peuting. Irungna bijil ku getih, cepilna gengocor pinuh ku getih. Hari pakeanana rajit nampole dina keusik Hasan di pinggir laut. Hasan Basri aya di sisi basisi laut. Barang menang lima poe lima peuting Hasan Basri aya kaelingan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah gusti, gusti makawasa ceuk Hasan. Ragag sakitu luhurna alhamdulillah salamet. Barang nyabak pakaian rajit. Ningali ka hareup laut satungtung jele. Ningali ka tukang gunung anu pohara. Leuweung anu pohara. Jadi Hasan Basri teh bingung taya inggana. Ye teh calana oke geus rajit. Dipilihan anu saena. Dipake nutupan laranganana. Bari ngocor bae cipanon teliren-liren ibu abdi nyuhunkeun doana gusti muga nang tayungan gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi. Jadi Hasan daripada ka laut deui nya Hasan teh nya leumpang asup ka jero leuweung. Beurang peuting Hasan Basri di leuweung kocak dengek sasamat ka ibuna. Sasamat nyuhunkeun tulung kanu kawasa. Ari barang daharna Hasan Basri iwal tingadaang pupucukan anu aya di leuweung eta. Leuweung anu kacida gedena. Maklum di leuweung Hasan kakarayapan beurang peuting cipanon teliren-liren. Jadi Hasan Basri nu aya di leuweung. Sajroning aya di leuweung barang dahar sajabat ti pupucukan cipanon teliren-liren. Riwayat gancangna I Hasan Basri parantos meunang sabulan 10 poe. Awakna lamun teu aya kulit laragagan. Leumpangna soloyong ka kidul soloyong ka kaler banget ku geus leuleus. Kosong beuteungna sakumaha jolang teu meunak dahar. Barang meunang sabulan 10 poe Hasan Basri name ningali moncorotna panan poe kirang langkung tabuh 8. Hasan Basri bungah taya hinggana ieu aing leumpang teh meureun kakaler anak ieu mah. Kakarak ka tembong jeung caang anu sajelas-jelasna. Barang ngareret Hasan Basri kapalih lebak ningali aya suhunan mani 40. Salila Hasan Basri di tengah leuweung kurang leuwih sabulan 10 poe. Barang dahar sajabat ti pupucukan leumpang soloyong ka wetan soloyong ka kulon. Barang akhirna Hasan Basri nembe ningali moncorotna panan poe kurang leuwih jam 8 kira-kira. Hasan Basri bungah anu taya hinggana. Oge ngaleret ka palih lebak Hasan Basri ningali aya suhunan 40 suhunan. Cekasan aing rek menta-menta ka gedong nu 40. Lamun mere saurang saremeh 40 imah meureun 40 remeh. Lamun saurang sakeupeul oge tetela meureun 40 keupeul. Meureun aing kapangih ayeuna mah geuning jeung sangu, aing teh bisa dahar. Rasasan Basri nyampeurkeun gedong anu eta 40. Barang datang ka gedong anu kahiji, Hasan Basri nyangakeun uluk salam, assalamualaikum. Rehe eueuh anu boga imah. Tapi aya kadaharan mah seueur di jero gedong. Barang Hasan Basri uluk salam deui ka gedong nu kadua, rehe keneh bae. Barang ka gedong nu katilu rehe, ka opat rehe, ka lima rehe. Ka genep gedong rehe, ka tujuh gedong rehe, ka sapuluh gedong oge rehe, ka dua puluh gedong oge, eta teh rarehe. Kada angan mah seueur. Sampai ka dua puluh gedong, Hasan Basri maningeus leuseuh. Teras deui Hasan Basri maju ka dua puluh hiji gedong. 25 gedong oge rehe, sampe ka 30 gedong oge rehe, sampe ka 30, 9 gedong oge rehe. Hasan Basri, aduh leuseuh. Mana geus lapar, ieu beuteung Gusti. Aduh, kumaha ceuk Hasan inu boga imah rareueuh, si Udin ge eueuh. Hasan Basri lapar. Tinggal segedong deui nyao aya nyao eueuh yeuh. Nyeuh Hasan teh pa banget kuleuseuh. Ari pantona nu gedong nu terakhir teh molongo. Jadi Hasan teh cungkrang cingkreung ngilikan panto anu molongo. Barang Hasan Basri labah panto ningali kalebet eta si Bumi. Hasan Basri kaget aya hinggana. Aya budak awewe majehna, parawan maja putri gelisna, teu kira-kira endahna kabina-bina. Jadi ieu Hasan Basri teh barang nempo kana panto, aigok teh aya hiji awewe budak majehna parawan maja putri. Gelis kaya hinggana, enak kabina-bina. Ari kudunganana sutra bodas, ditaretes ku inten berlian, aneh ye. Ari sun jubahna jubah bodas, ditaretes ku inten berlian kene. Aidina tonggong na nyolendang jamparing, bapak jeng panah-panah na. Ibudak temake sutra bodas ditretes kuinten berlian, jubahna bodas ditretes kuinten berlian. Ditonggong na nyolendang jamparing, jeng panah-panah na. Nah, cek Hasan ite bangsa nao. Manapah ting raos na kadaharanana inu gelis pohara-pohara tuy. Ah, cek Hasan basi susuganan ditemalan aing nek uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek Hasan kapangih jeung kejo aing ayeuna mah. Jadi awewe teh cetrek mukakeun panto eta nu geulis teh pa barang ningali ka Hasan Basri ieu awewe teh ngejat deui ka jero imah. Cek Hasan pikiranana meureunna nenyo aing teu tega rupana rek nyokot kadaharan jeung sangu anu loba khawatireun ieu teh ka aing. Eta awewe barang cetrek mukakeun panto ningali Hasan Basri ngejat deui ka jero. Ai pikiran Hasan Basri mah meureun rek nyokot kadaharan atawa sangu. Khawatirin meureun ka aing ningali kaayaan model kieu. Eta awewe teh lain nyokot sangu, lain nyokot makadaangan. Eta awewe teh ngalugas pedang duanana. Sebab kenca katuhu aya pedang di sarangkaan ku emas, gagangna emas. Eta pedang teh dilugas kabeh di emeng-emeng ka Hasan Basri. Hasan Basri ditagong cangkengna ku eta nu geulis. Jadi awewe langsungna ka jero lain nyokot kadaharan jeung sangu. Eta nu geulis ngalugas pedang duanana anu kacida seukeutna di emeng-emeng ka Hasan Basri. Akhirna Hasan Basri ditajong cangkengna bruk nangkuban Hasan Basri diluluh. Ku eta awewe. Basana eta awewe. Manusia wani si asup ka nagara aing. Sabenerna nagara aing teu meunang ka asupan manusia. Sangar ka nagara. Manusia gera tobat sia ka Allah besi loba dosa. dipaehan sekuai. Eta Hasan Basri Pak war getih bijil tina pangamungna, war getih tina sungutna. Kulantaran diluluh kueta wewe, teu dibere ampun deui Gusti, orain angan pamepeuh. Gusti, cek Hasan Basri mana abdi teh lapar jeung leuleuh sesangka ye dongkap ka dieu teh saperti orain angan pamepeuh Gusti ampun. Ulah ngomong bangsat, kata awewe, sangar sia ka nagara. Eta Hasan menta ampun teu dibere ampun. Raraga anu sakitu modelna. Cik Hasan Basri Gusti nyuhunkeun waktu 10 menit. Abdi rek nyaritakeun riwayat abdi heula Gusti. Jadi Hasan Basri nyaritakeun riwayat manehanana kalah ka deui ngabejakeun ngaran sorangan jarengan Hasan Basri ti kota nagara Basrah asalna. Abdi teh Gusti katipu ku ngaran Ki Bahrom titah nyembah kana seuneu ku Ki Bahrom. Sanggeusna nyembah kana seuneu abdi teu nurut diteungeulan ku balad-balad Ki Bahrom Gusti. Nya abdi teh dugi ka dibawa ka puncak Gunung Mega Gusti ningali tangkorek aya 88 umat Islam nu dibinasa ku Ki Bahrom. Nya abdi teh ngaragragkeun maneh Gusti ti puncak Gunung Mega abdi teh nya ragag ka tengah lautan. Allah langkung nguninga langkung kawasa oge Allah anu ngabogaan wewenang. Alhamdulillah abdi teh disalametkeun ku nu kawasa ragag ka tengah laut nya dugi ka ayeuna abdi salamet. Namung abdi dongkap ka dieu mah banget ku lapar Gusti rek nyuhunkeun makadaangan. Lapar ieu lapar aduh. Hasan Basri maksud lain nek jahat oge beuteung lapar parantos sabulan 10 poe dileuweung wungkul teu meunak naon-naon. Eta nu geulis. Barang nguping kecap Hasan Basri, liwayat Hasan Basri, ieu pedang dua nana ngacleng kabeh. Bruk nangkuban. Pala saderek nangis ieu nu geulis dina tonggong Hasan Basri. Basana tekang abdi hampura. Ampura dunya akhirat Kang ya Allah, si Okang, si Horeng, si Akang teh sanajan manusia, tetep saagama jeung abdi. Eta nu geulis nangkolok dina tonggong Hasan banjir ku cai panon. Aduh Kang Hasan, abdi hampura dunya akhirat. Akang mah sanajan manusia, batur saagama jeung abdi. Aduh Gusti, Akang abdi hampura Kang. Ye, cek Hasan jadi ngeunaheun kieu. Nangkolo. Abdi memang neda-neda kanu kawasa ku hayang gaduh saderek pameget Kang. Ayeuna Akang lamun hayang barang dahar. Ulahi ganing sangu sakeupeul Kang, hayang naon ge aya yuk urang kalebet yuk. Eta Hasan Pak dipayang kunu geulis digendengan mah kunu geulis Hasan dibawa ka kamar barang datang ka kamar Hasan Basri dikedengkeun dina enggon sarene kolamuna ditaretes ku inten berlian eta Hasan meni teu paeh teu hirup ngahep-hep. Jadi Hasan mikiran ieu teh aing di mana? Apa aing maot ka surga? Ieu teh ngedang dina kolamu ditaretes ku inten berlian. Aduh Gusti, kersaning Allah, ya Hasan teh geus kitu pertolongan ti Allah. Cek eta budak awewe teh Kang sing betah di dieu, sing jongjon ibadah kanu kawasa. Kang, lamun Akang hayang nyaho, Akang teh batur saagama jeung abdi. Ari Akang mah manusia, ai abdi mah jin Islam, Kang. Sedengkeun manusia jeung jin teu samata-mata didamel ku Allah. Dauhan Allah dina Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati pati Allah ngadamel jin jeung manusia, angin kudu araribadah kabeh ka Allah. Jadi jelas, Akang teh batur saagama jeung abdi. Ngan abdi majin ari akang ma manusia kang. Sadayana abdi tujuhan di dieu teh. Ieu anu kasebut Pulo Sehab. Abdi keur nyepen paawewean kang. Aye pun lanceuk anu genep deui nuju patroli. Sebab teu meunang aya manusia ka nagara jin sangar ka nagara. Tapi lantaran mengingat akang teh saagama, alah abdi tanggal waler kumaha engkin tanggung jawab kanu jadi saderek sareng ka atasan abdi. Ih, Hasan mah molotot we. Da hawangna. Barang teu lami jin Islam anu ganap deui lanceukna eta si bungsu horeng eta teh nu aya nu pangalitna. Lila dongkap anu genep deui tos patroli make baju waja sagala waja mani eneur taruruun sakuma angin barat. Barang datang anu genep teh nyangakeun uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, si bungsu geus bingung kumaha ieu jawab. Alhamdulillah. Cek si bungsu eceut ti mana? Panceceut teh tos patroli. Tina mega boh tina dasar laut besi aya manusia asup ka nagara urang teh sebab teu meunang ku atasan sangar mah ka nagara. Teu meunang sebab sangar ka nagara. Si bungsu geus bingung. Sedengkeun Hasan Basri aya di kamar. Si bungsu ngomong kieu ceu. Ai kahoyong abdi, mesing bener aya perintah ti atasan oge, ulah hantem-hanteman bae maehan manusia. Kumaha lamun manusia batur saagama, saidolohi? Kumaha tanggung jawab ka di akhirat di hadapan Allah ka? Ya cece. Ih. Cek dulurna anu genep. Perintah ti atasan. Anjen ulah mikiran batur saagama. Sanajan batur saagama, paehan teu meunang aya manusia. Si bungsu bingung. Bingung taya hinggana. Mengkaning aing ngampihan ieu manusia jenengan Hasan Basri. Anu saagama, anu kuat ka sebelasan iman Islamna terhadap Allah. Cek si bungsu cece, abdi rek blak-blakan bae. Salaresna dinten ieu teh katatamuan ku hiji manusia jenengan Hasan Basri anu kawit ti kota nagara Basrah. Saagama ceu koma ulah dipaehan ceu. Paladirin ieu saderekna anu genep barang nguping si bungsu ngampihan tatamu sipatna manusia. Beureum pameunteuna anu genep. Barang ret ningali si bungsu geuleuh taya hinggana. Majar meneng-meneng laraya tinira. Ya tinira. Majar meneng-meneng laraya tinira. Ya tinira. Satria tanang betare. Nong-neng-nang. Mencara wayang gitu ge pak. Jadi ieu budak anu genep teh lanceukna ngambek. Pokna kieu bungsu, ayeuna memeh ku aing dipaehan eta manusia, sia heula ku aing bakal dipaehan. Teu buyut aing maehan dulur. Sebab sia geus melanggar kana palaturan. Si bungsu angkat tangan ce. Dalah dikumahakeun. Piraku cece kuat maehan nu jadi dulur, tega ce. Tega. Hampura we abdi, moal dihampura. Ayeuna gara tobat sia ka Allah beusi loba dosa, pasti sia kuaing dipaehan sebab sia geus melanggar kana palaturan. Si bungsu menta dihampura teu dihampura. Menta ampun teu dibere ampun. Kalah ka diseselan bari jengrek dipaehan. Si bungsu metakeun ajianana. Barang nguping eta kecap anu kasar taya hinggana. Ngebogan rasa asa jadi sungsum jadi balung sumerep kana kulit sumarambah kana bayah. Langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda. Dicangredkeun dina ujung rambut parat kana ati sonobari anu murni. Ce. Lamun cece teudeuk ngahampura ka abdi. Cece teudeuk mere ampun ka abdi. Ayeuna cece genepan abdi sorangan cek si bungsu. Di mega mana, di dasar laut mana. Ngaran-ngaran Hasan Basri dipaehan moal dibikeun. Banjir ku lautan getih lillahi ta'ala. Abdi tebuyut pasya jeng dulur. Tebuyut okob hegal pati jeng dulur. Cingce, Ayeuna kagagahan Cece naon ilmu nu geus aya di Cece? Weduk parung tah, Dunewa, Cikengkengan, Sera, Cimane, Tanyakan, Braja Musti. Taji melela betara karang ilmu Banyu Pancasona. Betara sangsang, sapu angin, hayo, sapu inyuk, sapu parek, keluarkan Cece Bungsu. Pala diri. Si Bungsu, pitulung tilu kawasa, barang alawan kitu, ngomong kitu, kaharupun saderekna anu genep. Pala saderek di barengan kupi tulung ti Allah, ya saderek na anu genep telulus taya hingga anu. Pokna bungsu, ampura Cece dunya akhirat. Sanajan anjen sorangan Cece jauh di tanah kalangit, ngaran-ngaran bisa ngalawan ka anjen. Ampura Cece dunya akhirat. Cece ma banjol. Iih. Cek si bungsu, banyol. Jadi kumaha ayeuna Ece? Ece mah ayeuna. Urang kumaha we tanggung jawab ka atasan. Urang aku dulur we eta manusia jenengan Hasan Basri geulis. Di mana ayeuna Kang Hasan Basri? Nungtungna si bungsu ge jadi leuleus. Itu di kamar. Paseana teu jadi, Pak. Anu akhirna barudak anu tujuh teh ngagulung ka Hasan Basri. Nu gareulis endah ka binabina nyeung ceurikan ka Hasan Basri nu keur ngaringkuk di eta ranjang. Eta Hasan Basri ku ngaringkukna geus ngeuneuh. Katamah-tamah digulung ku nu geulis mani tujuhan. Eta Hasan Basri awakna mani hejo lain, ma biru lain. Hasan Basingan temas hawan dulu. Kermah ngaringkukna dina ranjang oge kungeuna digulung deui kunu geulis tujuh-tujuhna. Eta Hasan awakna mani hejo lain, hideung lain. Eta budak nu tujuhan teh pak. Anu duaan nurutan sukuna hiji sewang, anu duaan deui ngusapan beuteung kencak katuhu. Anu duaan deui ngurutan leungeun eta Hasan mah hiji sewang bari caririk budak, ye teh dulur urang, urang aku dulur sapeujit bae. Moga Gusti nyaksian abdi teh lain bogoh lain naon-naon tetep ngangkeun saderek da Islam mah di mana oge teh dulur kulu muslimin ikhwatun. Umat Islam di mana bae ayeuna dulu. Aye si bungsu mencetan sirahna ka Hasan Basri. Jadi Hasan Basri digenjang ku saderekna anu tujuh jin tetep ngangkeun saderek. Nuduaan ngurutan suku hiji sewang. Nuduaan ngusapan beteng kenca katuhu. Nuduaan nyekelan lengan ngurutan hiji sewang. Si bungsu nyempitan nyemnon mencetan sirahna. Eta Hasan Basri manias ngising lain kiih lain. Eta Hasan tepas sajeroning di papayang. Kadaharan sagala ayak disayagikeun. Anu akhirna Hasan teh menang saminggu lajuna awakna jadi sehat kembali. Barang dahar sagala aya. Kunyaahnya ana eta barudak anu tujuh. Lamun aya reungit eunteup dina beungeut Hasan kuat paboro-boro maehan kunyaah ka Hasan Bas. Malah cek dulurna teh kieu Kang lamun ngabogaan rasa carangkeul. Teu naon-naon marentah ngurut meuseul ka Neng. Eta Hasan Basri jadi ogoan lamun cangkel seutik. Dak, urut dak, urut. Ngan diiring-iring we, eta Hasan Basri. Tipeuting Hasan Basri hudang boga rasa panggetolna. Tapi teu kuat pak ngalawan ibadah jin eta. Sebab barudak anu tujuh timulain bada isa. Sampai dugi ka waktu subuh zikir teliren-liren. Cek Hasan bener. Jin ibadahna teu kira-kira. Numetak kaum muslimin, kaum muslimat. Ibu-ibu, bapak-bapak, di mana bae ayana, nu di Rengas Dengklok, nu di daerah Tangerang, nu aya di Bandung, nu aya di Cibarusa, nu aya di daerah Cileungsi, nu aya di daerah Bogor, sumawana di sekitar Jakarta, Tanjung Pariuk, oge nu aya di daerah Bekasi, nu aya di daerah Talaga Sari, nu aya di daerah Cikampek, nu aya di daerah Kuningan, anu aya di daerah Majalengka, kum sadayana singkahade ulah wani ningalkeun urusan salat. Kadaanan secara jin dugi kalabah zikir dugi ka subuh, istu baseuh bibir zikir ka Allah. Singkahade tah ieu Hasan Basri. Alhamdulillah ku ayana kakuatan kasebelasan iman Islamna. Pertulungan ti Allah hakikatna. Syariat jin anu tujuh nu aya di Pulau Sehab ngangkeun saderek ka Hasan Basri. Anu akhirna ya Hasan Basri unggal poe unggal peuting nyar bae maca shalawat teu liren-liren ya Hasan Basri. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar waliyil apar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Jadi Hasan Basri, lamun ka luar leuweung geledegan, tapi lamun ka ayaan di jero gedong asa di mana bawa. Teu aya baningkeunana kadaharan anu raraos oge aya di eta gedong. Jadi kurang leuwih Hasan Basri aya di Pulau Sehab geus lalakon 29 poe. Kasabulan teh sapoe deui. Ari petingna ngayakeun obrolan jeung saderekna anu geulis anu tujuh. Cek nu geulis Kang, ari Akang Cing babadean geus sabada dinten di dieu. Ti Hasan Basri mun teu salah kakarak saminggu. Eta ku betah-betah nararasaan karak saminggu padahal mah geus 29 poe. Kang, ku betahnya Akang teh tos 29 dinten Kang. Malah ayeuna mah kieu Kang, enjing teh Akang bari bade dikantun ku abdi. Abdi teh sabulan sakali kedah seba kanu jadi rama. Ai rama di ditu Kang di negeri Sehab, ai ieu teh nu kasebutna Pulau Sehab. Jadi wayahna Akang moal dicanak ku abdi, sebab lamun dicanak Kang, banjir ku lautan getih sebab teu meunang aya manusa. Jadi Akang wayahna dikantun enjing. Ku abdi sadayana bade seba abdi karama. Engke abdi nyanak oleh-oleh engkang wayahna Akang dikantun sanaos nyalira engkang moal keueung. Eta Hasan Basri barang nguping kecap saderekna anu tujuh leungleung resmikan sapisan awur. Sulin raya katun pawarsa. Nongengang, benyapanya. Iya, baru dak, sok yang nongengang. Oh, gelis. Jadi Akang teh baris di kantun enjing mah. Sawios teu naon-naon cek Hasan. Ngan oleh-oleh, we, ulah poho, oi. Jeung moal keung, cenah Akang teh ya. Moal, Kang, moal keung. Insya Allah. Akang muga-muga we ku Allah diraksa. Piraku Kang, sing sobar we sing tawakal ka Allah. Sabaraha lamina anjeun nek nyaba? Paling lami ge saminggu Kang. Iih, ning lami. Wayahna Kang. Eta si bungsu mangadeukeutan we ka Kang Hasan. Kang, ulah seueur saur ka Cece. Aya naon neng? Ieu kunci cepeng anu tujuh. Ieu kunci geuleudi amat, kunci naon ulah loba omong. Kang bilih hoyong terang, aya gudang belah wetan tujuh. Lamun Akang kesel-kesel, ku Akang bukaan eta gudang. Ngan titip abdi ka Akang, gudang anu nomor opat, koma ulah diganggu, ulah dibuka. Salian tidinya mah mangga teh teuing. Kang, gudang nomor 4 mah gudang rarangan, metak balai, metak cilaka, koma ulah dibuka. Insya Allah gelis. Dulurna anu genep teterangin si bungsu masihan kunci gudang anu 7. Teras ya saderekna anu 7. Darang-danan pagelis-gelis eta banudak. Barang beres dang dosan, make baju hikmat, teras kabeh, cium tangan ka Hasan Basri Kang. Doakeunnya. Insya Allah neng. Yolah pohoye oleh-oleh na ya. Insya Allah Kang. Eta barudak teh anggang tina bumi. Pala saderek sakumaha manuk halali berangkat ka negeri Seham. Mani ngaleut ngabanayut tujuhanana. Eta Hasan Panona mani melotot bae ningali saderekna anu 7. Gusti. Cik Hasan Basri. Gening bisa hiber ya jin pohara aman. Aduh. Lamun aing bisa hiber model kitu, aing rek neangan kumuk bahrum meku aing dicakek tak dibaso. Dengdem we meureun eta manehanna teh. Jadi Hasan Basri anu di kantun Seba. Saderekna anu 7 nuju Seba. Ka negeri Sehab karamana bade ngadeuheus. Tinggal Hasan Basri. Anu keluh kesah di kantun kunu jadi saderek. Boga rasa aya keung, aya bunga. Aya kesel, aya jengkel, Hasan sorangan bae. Kulantaran emut, kasih bungsu, ia kunci teh gudang, kunci gudang anu 7. Dimana kesel-kesel, cenah bukaan. Coba cek Hasan, itu gudang naon. Barang diteangkeun ka belah wetan, Hasan kaget aya hingga napa. Aduh, ye gudang teh pohara geledin. Cek babasaan hiji gudang teh meakeun tempat kirang langkung setengah hektar. Ya gudang teh gede amat, gudang naon cek Hasan Basri. Barang cetrek dibuka eta gudang ku Hasan Basri. Barang blong pantona molongo aya kulah nu kacida ageung. Caina mani ngeplak herang aya naon oge dihanap teh katingali pancuranana sagede pingping emas kabeh. Cik Hasan Basri lamun aing hayang lamun aing nyaho ti kamarina. Lamun aing nyaho ti barang datang rarasaan. Itung-itung kenalkeun we ibu kapar sakabal.